tapi sayang saya hanya selayang pandang, biarpun segera menghilang sayang dari pandangan mata aku, membuat hatiku rindu. Sungguh cantik kemarin.